الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di surah Al-Ahzab ayat yang ke-23 dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar dalam peperangan, bersabar atas kesulitan dan penderitaan. Di antara mereka ada yang qadha nahbahu, yang meninggal dunia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mati dalam keadaan tetap dalam kejujurannya dan penunaian apa yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantadhir, dan di antara mereka masih ada yang menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menunggu syahadah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu dari dua kemungkinan dan itulah yang terbaik untuk mereka, orang-orang yang beriman. An-nasr, pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau asy-syahadah atau dia mati syahid. Wa ma badalu tabdila, dan tidaklah mereka mengganti apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berjanji, mereka menunaikan janjinya. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Semoga tentunya kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berjanji, dia menunaikannya. wa ma badalu tabdila. Ini berbeda dengan orang-orang munafikin. Yang Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang ciri-cirinya, diantaranya idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya, dia tidak menunaikannya. Karena orang-orang munafikin terlalu banyak janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada mereka menunaikannya. Beda dengan orang-orang yang beriman yang Allah sifati mereka dengan wa ma baddalu tabdila. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatub 'alaihim. Inna Allah kana ghafurur rahim. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang jujur menunaikan apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran mereka. Baik. Siapa yang berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang dari sahabat beliau yang ketika dia diberi sedekah, dia diberi ghanimah, dia pun mengatakan, bukan untuk ini aku ikut perang, tapi aku ikut perang untuk mati syahid, dengan mengisyaratkan ke anggota tubuhnya, masuk anak panah sini atau tombak di sini dan keluar di sini. Ketika terjadi perang berikutnya, orang-orang pun mendatanginya, mendapati dia dalam kondisi yang dia telah sebutkan dahulu kala. Dibawa dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahuwahu?" Apakah dia ini orangnya yang dulu mengatakan demikian-demikian? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqallah fa sadaqahullah." Dia telah berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala membalasi kejujurannya dengan menunaikan apa yang menjadi harapannya, mati syahid. Liyajallahu sadiqina bisidqihim di dunia ini barakallahu bikum sebelum hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala balasi dan ganjari dengan pahala yang luar biasa. Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan diberi pahala yang sangat besar di hari akhir. Adapun orang-orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'adzibal munafiqin, dan di dunia ini Allah akan mengazab orang-orang munafikin. Baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan bentuk bahwa mereka tetap berada di dalam keraguannya. Tidak diberi taufik untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal. Itu adalah adab, musibah. Dan musibah terbesar yang menimpa seseorang ketika musibah itu menimpa agamanya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ketika orang ragu tentang agama dan keyakinannya, itulah musibah, musibah terbesar yang menimpa seseorang. Kalau orang mungkin ditimpa musibah pada dirinya berupa mungkin penyakit yang dia derita, atau ditimpa musibah pada hartanya berupa kerugian dalam usaha dan bisnisnya, atau pada keluarganya mungkin kematian yang dia sangat bersedih hati dengannya. Barakallahu fikum. Ini masih ada harapan barakallahu fikum bahwa Allah Subhanahu wa taala mempahalainya, mengganjarinya. Kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas musibah itu. Tapi kalau musibah itu menimpa agama seseorang, sangat susah untuk dia kembali, karena dia yakin bahwa apa yang dia tekuni, apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani itulah satu kebaikan. La haula wa illa billah. Penyimpangan, kebid'ahan, ini yang kita khawatirkan barakallahu fikum. Sehingga termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina. Baik, ya Allah janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Baik. Kita minta keselamatan pada agama kita, pada keyakinan kita, harta kita dan kesehatan kita barakallahu fikum. Insya'a wa yatub alaihim. Untuk orang-orang munafikin, imma Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam penyimpangannya, kebengkokannya, atau Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah untuknya. Baik. Sehingga dia bisa tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang taubat kembali ke jalannya. Baik. Rahima, Maha Penyayang untuk mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Waradallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira. Dan Allah Subhanahu wa taala radda, menolak pasukan perang Ahzab ini. Multi pasukan ini. Allah Subhanahu wa taala menolak mereka dari kota Madinah, mengusir mereka dalam kondisi khaibin, khasirin. Barakallahu bikum. Rugi, tidak mendapatkan apa-apa, lelah, capek. Dalam kondisi sangat marah dan tidak senang dengan orang-orang mukmin. Betapa tidak mereka sudah meluangkan waktu mereka, perhatian mereka, harta persiapkan untuk itu. Ternyata mereka pulang dalam kondisi tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Walaupun tidak terjadi peperangan dalam artian betul-betul berhadapan, tapi ketika mereka sudah melakukan perjalanan dan bermukim mereka di sekitar khandak sekian lamanya, ini akan menghabiskan dana yang sangat besar. Barakallahu fikum. Lam yanalu khaira, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dunia dan akhiratnya. Baik. Tidak ada yang mereka peroleh sedikit pun. Wa kafallahu al-mu'mina al-qital wa kana Allahu qawiyan 'aziza. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi orang-orang beriman dari melakukan peperangan. Tidak jadi. Ya walaupun ada saling memanah, tapi bukan dalam kondisi perang berhadapan-hadapan, dua pasukan yang beradu pedang, beradu alat perang. La barakallahu bikum. Mereka pasukan Ahzab ini tertahan dengan khandak sehingga mereka tidak mampu untuk masuk ke kota Madinah. Wa kafallahu al-mu'minal qitala wa kana Allahu qawiyan aziza. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha perkasa. Tidak terkalahkan, maha agung pada kerajaannya dan kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan untuk mereka bala tentara ini angin yang sangat kencang disertai hawa dingin yang sangat, sehingga tenda-tenda mereka terangkat, panci-panci mereka menggelinding. Barakallahu fikum. Pokoknya perkemahan mereka hancur sehingga mereka tidak lagi bisa bertahan di kondisi yang seperti itu, yang menjadikan mereka harus pulang ke negeri mereka masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala wa anzala alladziina dhaaharuuhum min ahli kitaabi min sayaasihim wa qadhaba fii quluubihim ar-ru'b fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqan. Di sini juga dalam perang Ahzab ini makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sesungguhnya. Dia yang berupaya untuk mengumpulkan sekian banyak orang untuk menyerang kota Madinah. Makarnya mereka ini. Dan diikuti pula oleh orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah, terkhusus Bani Quraidah. Karena mereka memutuskan perjanjian dan justru malah membantu pasukan Ahzab memerangi kaum muslimin. Wa anzala alladziina dhaaharuuhum min al-kitaabi min sayaasihim wa qadhaba fii quluubihim ar-ru'b. Dan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut yang sangat dalam hati mereka. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Sebagian di antara mereka engkau bunuh dan sebagiannya lagi engkau, barakallahu fikum, tawan. Ini bisa di barakallahu fikum. Bisa dibaca detailnya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin sehingga pasukan Ahzab itu pulang semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung Bani Quraidah. Barakallahu fikum, di benteng-benteng mereka karena kejahatan mereka. Barakallahu fikum, membantu orang-orang musyrikin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian, wahai orang-orang mukmin, negeri mereka, negeri orang-orang Yahudi, tempat tinggal mereka, harta mereka, barakallahu bikum, berupa emas, perhiasan, persenjataan, hewan-hewan ternak, barakallahu bikum. Demikian juga perkebunan, rumah-rumah tinggal, semuanya menjadi milik kaum muslimin. Wa ardal lam tata'uha, dan negeri yang dulunya belum pernah kalian tempati menjadi milik kaum muslimin, kaum mukminin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu, dan segala sesuatunya bisa berubah secepat mungkin sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apakah perubahan itu untuk orang per orang, ataukah perubahan itu untuk mayoritas kebanyakan umat manusia? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki perubahan, maka sangat cepat perubahan itu. Baik. Wa illa, ya terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki perubahan yang melalui proses panjang. Maka tentunya kita kembali, kalau perubahan itu menuju kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Tapi kalau perubahan itu menuju kejelekan, maka itulah kejelekan, waliyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, yang ada pada saat itu, yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan nafkah, katakan kepada mereka, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, jika sekiranya kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kalau itu yang kalian inginkan, fata'alaina, mari kemari, umatti'kunna, aku akan berikan apa yang kalian minta itu, dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dari urusan dunia. Mari, kalau ini yang kalian inginkan. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan menceraikan kalian. Baik. Tanpa melakukan kezaliman, tanpa menganiaya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kata-kata sarahan jamila, ditalak dengan cara yang baik-baik. Ini yang kalian minta. Pulang kalian ke rumah orang tua kalian. Barakallahu fikum. Kalau ini yang kalian inginkan. Ini menunjukkan tentang kesederhanaan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Disuruh pilih. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah, dan jika sekiranya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, baik, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulnya, dan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah persiapkan untuk kalian dari kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan, baik, maka bersabarlah kalian dengan apa yang kalian miliki sekarang ini. Kalau yang kalian inginkan adalah keridhaan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sabar dengan kondisi sederhana karena tidak lama. Barakallahu fiikum. Fa innallaha 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk orang yang melakukan kebaikan di antara kalian pahala yang sangat besar. Dan tidak ada seorang pun di antara istri-istri beliau kecuali memilih yang kedua ini. Semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Dan inilah yang mestinya dicontoh oleh mukminat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dari kehidupan akhirat. Ya, mensyukuri apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bagikan untuknya. Qanaah. Dan inilah kekayaan sesungguhnya. Merasa cukup dengan pembagian dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini tidak ada, maka sebanyak apapun yang Allah berikan kepada seseorang, dia tidak akan pernah merasa cukup. Baik, yang ada pada dia kekurangan dan kekurangan. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana li Adam wadiyan min dhahab la habba yakun lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Seandainya anak cucu Adam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah emas, barakallahu fikum. Tidak tahu nih satu lembah emas ini, barakallahu fikum, bisa dipakai untuk membayar utang Indonesia, barakallahu fikum. Lokana libni Adam wadiyan min dahabin la habba yakuna lahu wadiyan. Dia bercita-cita, berangan-angan untuk memiliki yang kedua dan seterusnya. Baik, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Barakallahu fikum. Nanti dia mati baru dia sadar bahwa tidak ada manfaatnya apa yang dia kumpulkan selama ini yang melalaikan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah ala man tab, dan Allah memberi tobat bagi orang-orang yang mau tobat kepadanya. Tapi pemberian yang paling baik adalah qanaah ini. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dha'ifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang sangat jelas terang, maka dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa dua kali lipat? Karena kedudukan mereka, posisi mereka. Baik, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Sehingga ketika mereka seandainya melakukan perbuatan keji ini, maka dilipat gandakan, diberatkan. Sehingga ada rasa khawatir, barakallahu fikum, untuk terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan senantiasa mereka berusaha menjaga dirinya karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yudha'af lahal 'adzabu dha'ifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa yang barakallahu bikum melakukan perbuatan keji di antara mereka. Tapi walillahil hamd, tidak ada yang melakukannya karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau tetap di hari akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah perempuan-perempuan suci, perempuan-perempuan yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan mereka, kedudukan mereka, kemuliaan mereka radhiyallahu anhunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka-mereka, yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aini barakallahu fikum. Baik, sekilas tentang orang-orang yang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, menunaikan janji-janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati syahid dan masih ada lagi yang menunggu berikutnya untuk mati syahid, atau tetap mereka di atas janji yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sama sekali tidak merubah-rubah janjinya. Masya Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang mukmin pada saat itu, sehingga pasukan Ahzab lari pontang-panting meninggalkan Ma'rakah karena angin yang berhembus sangat kencang disertai hawa dingin yang sangat. Masya Allah. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan ghanimah yang sangat besar setelah menaklukkan Bani Quraidah. Allah memberikan untuk orang-orang beriman harta benda orang-orang Yahudi ini. Barakallahu fikum, tanahnya, rumah-rumahnya, hewan-hewannya, perhiasan-perhiasannya dan semuanya menjadi milik kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah orang-orang mulia. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya ada di antara mereka yang melakukan fahisyah, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Tapi mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah orang-orang yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Sehingga tetap mereka mati di atas kebaikan dan mereka tetap menjadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Aini barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.